Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, sesungguhnya hanya pujianlah kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, di sini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam acara penyejuk keimanan, dan kita masih mengkaji ayat demi ayat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan itu menjadi tak landasan di dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarauha wa azzabal ladhina kafaru wa dhalika jazaul kafirin. Allah berfirman, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah terlebih dahulu menurunkan ketenangan ke dalam jiwa Rasul-Nya dan sahabat-sahabat yang bertahan di sekeliling beliau. Kemudian menurunkan kepada orang-orang yang melarikan diri dari medan pertempuran namun kembali untuk berperang. Allah juga menginformasikan dalam ayat ini bahwa Dia mengirimkan bala tentara, yaitu dari malaikat yang membuat mukmin menjadi dapat bertahan, dan Allah masukkan rasa takut ke dalam hati kaum kafir. Hanya mukmin yang mengetahui itu semuanya. Jadi sebetulnya ayat yang kita dengarkan saat sekarang ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ayat yang kita kaji sebelumnya, yaitu ketika Allah berfirman it ajabatkum kasratukum. Ini artinya kita itu sangat bangga dengan kebanyakan orang, tapi yang Allah ingin tekankan di sini sebabnya kemenangan itu bukan dilihat dari mayoritas orang atau banyaknya orang, tapi yang menjadi kemenangan itu datang karena Allah memberikan pertolongan tersebut. Iya. Maka salah satunya itu yang Allah ingin habiskan itu adalah rasa takut yang ada di hati orang-orang yang beriman. Maka Allah turunkanlah Sa'arifin as-sakinah. Sakinah artinya ketenangan. Ketenangan yang menjadikan diri mereka itu kuat. Bahkan yang terlebih-lebihnya di sini adalah tentara yang Allah firmankan dalam ayat ini yang kita kaji saat ini. Tentara yang dimaksud tentara ini adalah malaikat, yang mana malaikat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Iya. Jadi kalau kita lihat ketenangan itu merupakan salah satu dari kunci kesuksesan. Ketika seseorang menghadapi banyak masalah, jangan panik. Pertama kali, jangan panik. Tenangkan jiwa, jangan gundah menghadapi masalah. Karena apa? Karena ketika kita panik, permasalahan yang kecil menjadi besar. Tetapi ketika kita tenang, permasalahan yang besar dapat diminimalisir. Paling tidak yang sudah terjadi tidak menambah beban di kemudian hari, tetapi juga bisa diperkecil, akhirnya habis. Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang yakin akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah orang yang pesimis. Tetapi takdir membuat seseorang menjadi berani. Ketika terjadi musibah, dia berkata, ini takdir. Dan takdir itu bukan membuat dia menjadi putus asa, Tetapi dia berani bercoba, mencoba dan mencoba lagi suatu yang baru. Karena dia apa? Karena kalau Allah tidak mentakdirkan, maka itu tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, ketika Allah mentakdirkan, dia berusaha mengelak pun, itu pasti akan terjadi. Jadi suatu gambaran yang perlu kita cerahkan kepada para pendengar yang dimuliakan Allah, keyakinan seseorang muslim kepada takdir Allah menyebabkan dia menjadi seorang yang tenang dalam hidupnya. Takdir itu sendiri ketika diyakini menjadi dia seorang yang berani. Dia berani mencoba. Karena apa? Karena kegagalan itu, kalaupun ditimpanya setelah berusaha dan berjuang sekeras tenaga, mungkin bagian dari takdir Allah. Dan kalaupun dia berhasil, itu juga tidak lepas dari takdir Allah. Maka dia akan berusaha untuk berani tampil ke depan, karena dia yakin selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja pada perang Hunain, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun, umat Islam akan yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dirasuki rasa ketenangan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Maka kita pernah menemukan bagaimana seorang ibu penjual jagung bakar dengan kehidupan yang sangat sederhana dan sangat miskin, hanya menjual jagung bakar di beras tagi sana, ketika ada seseorang yang mengendarai mobil dan kemudian anaknya membeli jagung bakar, dia masih bisa memberi sedekah kepada anak tersebut. Kenapa ini dilakukan oleh seorang ibu tua renta penjual jagung bakar? Karena dia yakin bahwa harta bukanlah segalanya. Dia telah mendapatkan ketenangan hidup karena dapat berbagi kepada sesama, walaupun dia dapat berbagi kepada orang yang lebih sejahtera hidupnya dari dia. Ya, Ustaz Arifin, bahwasanya ini memang hal yang terjadi di masyarakat kita. Kadang-kadang kita melihat orang yang tidak punya apa-apa, orang yang sekedar hidupnya dalam sehari-harinya itu mencukupi dalam nafkah hidupnya itu, mereka itu mendapatkan ketenangan di dalam jiwa dan diri mereka, Ustaz. Sedangkan orang-orang yang di atas, maksudnya orang-orang konglomerat misalnya, begitu, orang-orang yang mampu di have, bahkan mereka itu menjadikan susah di dalam kehidupan mereka itu. Karena apa? Karena kebutuhan materi yang mereka perlukan itu lebih dari kebutuhan semula. Sehingga inilah yang mendatangkan rasa takut. Benar sekali. Sedangkan Allah ingin memberikan sakinah itu, ketenangan jiwa itu, kalau sudah memang betul-betul mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sangat iri kita di dalam kehidupan kita. Banyak kita lihat di acara di TV pun begitu, kan? Yang naik sepeda dapat menghidupkan keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anaknya sampai SD, SMP, SMA. Untuk itu para pendengar yang dimuliakan Allah dan Ustaz Fajrul, bagaimana ketenangan ini dapat kita tumbuhkan? Belajarlah berbagi. Caranya sangat sederhana. Mungkin di rumah kita banyak sekali uang recehan yang tercampak, mungkin ada di bawah kursi atau di atas meja, di atas kulkas. Kita kumpulkan itu. Ketika kita berjalan, mungkin mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, letakkan itu di kantong kita atau di kursi depan kita. Ketika ada yang mengetok pintu jendela mobil kita atau ada yang meminta kepada kita, kasihkan. Walaupun orangnya sehat yang meminta tadi, jangan tanya, ini pemalas bapak ini, masa badannya sehat. Jangan. Anda ingin mencapai kepada ketenangan, cobalah berbagi. Jangan tanya kenapa dia meminta, tetapi kepada yang setiap meminta, berikan. Mungkin ada recehan 500, 1000, mungkin ada uang 10.000, 50.000, bagikan. Ketika kita mencoba berbagi, maka rasakanlah di dalam tubuh kita ketenangan jiwa kita. Maka disebutkan sebuah ilustrasi, ketenangan itu bagaikan air, dan ego itu bagaikan batu di sungai yang menghalangi air yang mengalir. Ketika kita mencoba berusaha untuk berbagi, maka batu yang menghalangi anak sungai tadi akan dapat terkikis sedikit demi sedikit. Begitulah berbagi akan menimbulkan ketenangan, berbagi akan mengikis ego diri, berbagi akan menjauhkan kita dari cinta dunia dan cinta harta, karena ketenangan didapat berkat keyakinan yang teguh kepada Allah dan menyampingkan harta. Harta dalam Islam bukan di hati, tapi harta dalam Islam berada di tangan. Dia sarana untuk mencapai ridho ilahi. Inilah ya. Ketenangan. Kembali kita kepada ayat ini, Ustaz. Ya. Ketika Allah berfirman, wa anjala junudan lam tarauha wa azzabal alladzina kafaru wa dzalika jazaul kafirin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Jadi perlu kita ketahui juga dalam ayat ini malaikat itu tidak ikut berperang. Karena malaikat ikut berperang itu pada perang Badar saja menurut riwayat, satu riwayat begitu. Jadi dalam hal ini bagaimana dari fungsi malaikat tersebut? Fungsi malaikat itu adalah ingin menguatkan hati orang-orang yang beriman sehingga dia merasakan ketenangan, keteguhan dan kekokohan di hatinya, sehingga dia membuat segala sesuatunya itu menjadi enteng, mudah, dan menjadikan peperangan itu menjadikan azab bagi orang-orang kafir, disebabkan itulah balasan dari orang-orang kafir tersebut. Jadi yang paling penting di sini adalah sebetulnya ketika kita meminta kepada Allah, seperti kajian kita telah lalu, artinya kita bekerja dan kita juga harus berdoa. Dengan bekerja dan berdoa itu akan mendatangkan sebuah ketenangan, yang mana ketenangan ini sudah Allah berikan dahulu kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kalau saya lihat di sisi lain, Ustaz Fajrul, wa anzala junu dan lam tarauha, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ilustrasikan, selain kita ingin tenang, bagaimana lebih dari itu kita dapat menjadi orang-orang yang menenangkan orang-orang yang gundah. Bagaikan malaikat-malaikat kecil yang dapat menghibur hati-hati orang yang lagi sakit. Ini sekarang lagi susah, lagi payah kita menemukan seperti ini. Karena apa? Karena biasanya sifat manusia ini ada yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang dapat membahagiakan orang-orang yang lagi susah. Digambarkan kata Ustaz Fajrul tadi, bagaimana fungsi malaikat ini adalah untuk meneguhkan, menenangkan hati Rasul dan umat Islam. Saya rasa kita pun bisa menjadi malaikat-malaikat kecil yang dapat menyelesaikan permasalahan di sekitar kita. Tetangga lagi kesusahan, tidak harus dengan materi selamanya. Kedatangan kita menjenguk tetangga, memeluk dia, terus menyalami dia, merasa prihatin dan bela sungkawa atas apa yang dia alami, mendengar cerita dia, itu adalah bagian dari malaikat-malaikat kecil. Wa anzala junudan lam tarauha. Bila ini kita lakukan, maka sebenarnya kita tidak saja tenang, tetapi kita pun dapat menenangkan orang lain. Subhanallah. Inilah sebetulnya kajian kita yang kita bahas, dalam arti kata inilah yang Allah inginkan kepada kita semuanya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu atau umat Islam itu bermanfaat bagi yang lainnya. Kalaulah sudah tidak bermanfaat, maka bersegeralah kita, paling tidak keluarga kita mendapatkan manfaat dari diri kita ini sendiri, dan lebih baik lagi kepada yang lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.